Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحماني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, yang artinya kitabun, ini adalah kitab, anzalnahu, yang kami telah turunkan kitab tersebut, ilaik, kepadamu, mubarak, kitab yang penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu yatadzakkar, yakni mengamalkannya. Dari ayat ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quranul Karim linnas, untuk manusia seluruhnya. Liyafhamuhu, agar mereka mau memahaminya, mentadaburinya. Waya'malu bih, dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Waqad yassarallahu subhanahu wa ta'ala fahmahu liman arada an yantafi'a bih. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taisir, kemudahan untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Siapapun yang ingin mengambil manfaat, mendulang faedah dari Al-Quranul Karim, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan orang tersebut memahami Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam surat Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarna alqur'ana lidzikri fahal min muddakir, walaqad yassarna, dan sungguh kami telah mudahkan alqur'ana lidzikri, untuk diingat, untuk dipahami. Fahal min muddakir, maka adakah yang mau mentadzakkur, mau memahami dan mengamalkan. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab yang terakhir, kitab yang paling mulia, dengan al-lughatul arabiyah, dengan berbahasa Arab. Nah, karena umat atau bangsa yang di tengah-tengah mereka diutus rasul terakhir, yang turun padanya kitab yang terakhir, adalah ummatun arabiyah, bangsa Arab, sehingga Allah Ta'ala turunkan Al-Quran bilughatihim, dengan bahasa mereka. liyaqilahul Arab, agar mereka bangsa Arab itu memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa yu'minu bih, sehingga mereka bisa mengimaninya. Wa yuballighuhu ila baqiyatil umam, kemudian mereka menyampaikan kepada segenap umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Qur'anan arabiyyan, dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian semuanya yang Arabnya dan selain mereka bisa memahaminya. Dan memahami Al-Qur'anul Karim terkadang dibutuhkan kepada penelaahan, ya, menelaah atau mengkaji kitab-kitab tafsir, terutama ayat-ayat atau lafaz-lafaz yang memang membutuhkan penjelasan dan keterangan yang lebih mendalam tentangnya. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimanakah kemudian kita memahami Al-Qur'an dan memahami tafsirnya? Dengan apakah Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an itu ditafsirkan? Maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim ditafsirkan dengan ayat yang lainnya, atau dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, atau dengan ucapan para sahabat yang mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kalamut tabi'in yang mereka mendapatkan ilmu dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan juga Al-Qur'an ditafsirkan dengan penafsiran lughawiyah, dengan penafsiran bahasa Arab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah secara umum, ya, metode atau penafsiran Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an ditafsirkan. Ya, bil Qur'an wa bil hadits sahih wa bi kalam as-sahabah aw kalam at-tabi'in, dan juga bil lughatil arabiyyah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ikhwati fillah, mengisi kekosongan yang semestinya kajian kita dibawakan oleh asatidzah Ustaz Rizal Habibullah dan Ustaz Ridwan, insyaallah kita akan membacakan, menukilkan, ya, apa yang dituliskan dalam risalah Syekh Jamil Zainur rahimahullah taala dalam kitab beliau Kaifa Nafhamul Quran, bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Beliau akan menyebutkan beberapa contoh penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, penafsiran ayat Al-Qur'an dengan hadis, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam upaya kita menjalankan firman Allah Azza wa Jal, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadakkar ulul albab. Ini adalah kitab yang mubarak yang Allah turunkan agar kita mentadaburinya dan bisa mengamalkan. Nah, di antara contoh penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya adalah dalam surat At-Tariq. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa tafsirul ayah bil ayah adalah a'la anwa'it tafsir, adalah setinggi-tinggi penafsiran. Ya. Ketika suatu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya, maka itulah yang paling tingginya dalam hal penafsiran, karena Allah sendiri yang menafsirkan. Karena memang Al-Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dha. Al-Qur'an satu dengan yang lainnya, ya, menafsirkan. Sebagian ayat menafsirkan ayat yang lain. Contohnya dalam surat At-Tariq Allah mengatakan was-samaa'i wat-tariqi. Demi langit, wat-tariq, dan juga demi yang datang di malam hari. At-tariq yakni sesuatu yang datang di malam hari. At-tariq. Ya. Wa ma adraka mat-tariq. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kalian apa itu at-tariq? Apa itu sesuatu yang datang di malam hari, maka datanglah tafsir pada ayat yang berikutnya tentang At-Tariq. Kata Allah, An-Najmu Tsaqib. Yang datang di malam hari yang Allah bersumpah dengannya adalah An-Najmu Tsaqib, bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. An-Najmu Tsaqib, bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Nah, maka berarti Allah telah menafsirkan At-Tariq dengan firman-Nya yang lain. At-Tariq bermakna An-Najmu Tsaqib. At-Tariq adalah An-Najmu Tsaqib. Ini contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Surat Yunus ayat 62, Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya para wali Allah, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut menimpa mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan bersedih. Inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah itu, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas apa yang akan datang setelah itu. Wa lahum yahzanun, dan tidak merasa bersedih dengan apa yang telah lewat darinya. Maka timbul pertanyaan, siapakah mereka? Auliyaullah yang kata Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka Allah taala menafsirkan wali-walinya atau kalimat aulia itu dengan ayat yang berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Merekalah para wali-wali itu adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah makna wali-wali Allah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Jamil Zainul mengatakan, wa fi hadha tafsir, dari tafsiran Allah Azza wa Jalla terhadap makna atau terhadap kalimat auliyaullah, terdapat bantahan orang-orang yang mengatakan bahwa yang dinamakan wali adalah mereka yang mengetahui perkara-perkara gaib, atau orang-orang yang memiliki karomat, keanehan-keanehan dalam dirinya, atau seorang yang mati dan kuburannya diagungkan, di atasnya dibangun kubah, dan seterusnya. Dari hal-hal yang salah dalam memaknai kalimat awliya tersebut, Allah sendiri telah mengatakan yang namanya wali Allah adalah semua orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepada-Nya. Fa kullu mu'minin billah. Maka setiap orang yang beriman kepada Allah, yuqi'u awamirah, yang mereka mentaati perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, wa yattaqi maharimah, dan mereka menghindar, menjauhi apa saja yang Allah haramkan, fahuwa min awliyaillah, maka mereka semuanya adalah termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah karamah itu merupakan syarat agar seorang itu dikatakan sebagai wali Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang karamah tadi muncul pada wali Allah, dan kadang tidak muncul, tidak ditampakkan pada diri seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak setiap karamah itu muncul pada diri wali-wali Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan apa yang dikatakan sebagai karamah, yang padahal itu merupakan keanehan-keanehan yang merupakan apa, lebih tepatnya kita katakan ya, sihir, bisa saja muncul, atau muncul dari kalangan orang-orang fasik, orang-orang kafir, keanehan-keanehan atau khawariqul adah, sesuatu yang tidak biasa muncul dari kebanyakan orang, itu bisa muncul di kalangan orang-orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, orang sufiyah, mubtadi'ah, ya, sihir yang juga apa namanya, telah Allah sebutkan tentang hal itu, muncul dikhayalkan pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang dimunculkan oleh para tukang-tukang sihir. Ya. Baik. Itu bukan karamah, akan tetapi merupakan sihir yang datang dari syaitan. Baik. Nah, ini contoh penafsiran yang kedua, ya. Ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat yang lain. Aulia Allah, para wali Allah adalah setiap orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yuti'u awamirah wa yastanibu maharimah wa yattaqi maharimah. Dan semua orang yang berusaha untuk menjauhi apa yang Allah haramkan, mereka semuanya adalah termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak nampak pada dirinya perkara-perkara yang di luar dari kebiasaan manusia. Nah, contoh yang lainnya, penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 82, dan "Alladzina amanu," orang-orang yang beriman, "walam yalbisu imanahum bidhulmin," dan tidak menodai iman mereka, tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, "ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun," mereka lah yang akan mendapatkan keamanan, "wa hum muhtadun," dan mereka lah yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di ayat ini dipahami bahwasanya syarat untuk mendapatkan rasa aman dari adab Allah Azza wa Jalla, "wa hum muhtadun," dan ditunjukkan kepada jalan menuju jannah Allah Azza wa Jalla, adalah iman, beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Tidak menodai imannya dengan al-zulm, kezalim, perbuatan aniaya terhadap diri sendiri. Maka turunnya ayat ini justru pada awalnya membuat sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum merasa berat menerima sehingga mereka mengatakan, ayyuna la yadhlimu nafsah ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menodai imannya dengan kezaliman, siapa di antara kami yang bisa selamat dari kezaliman, bukankah masing-masing kami selalu saja terjatuh dalam perbuatan menzalimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Maka siapa yang akan bisa mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla kalau begitu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa dzalik," bukan seperti itu yang kalian atau yang dipahami. Tidak seperti yang kalian pahami ayat ini. "Innama huwa asyirku," yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. "Alam tasma'u," bukankah kalian mendengar ucapan Allah Azza wa Jalla menghikayatkan ucapan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billahi inna syirka la zulmun 'adzim." Ucapan Luqman kepada anaknya, "Wahai anakku, la tusyrik billah," janganlah kalian menyekutukan Allah, "inna syirka la zulmun 'adzim," sesungguhnya asyirik, menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Itulah makna al-zulm, syarat agar seorang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah adalah ia beriman kepada Allah Azza wa Jal dan tidak mensekutukan Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga di sini ya ditafsirkan oleh Rasulullah SAW ayat Allah, "walam yalbisu imanahu bidzulm," dengan ayat yang lainnya, ya, bahwasanya az-zulm adalah asyirk, "inna syirka la zulmun 'adzim." Nah, baik, dari ayat ini ikhwati fillah rahimani rahimakumullah ada faedah yang bisa diambil bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu atau kezaliman itu berderajat, bertingkat-tingkat. Ya. Ma'asi, kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Perbuatan dosa bertingkat-tingkat. Nah, tidak semuanya dikatakan kesyirikan. Baik. Tidak semua kemaksiatan itu adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang selamat dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mensekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun, maka ialah dialah yang akan mendapatkan keamanan dan dialah yang akan mendapatkan hidayah. Kemudian contoh yang lainnya terkait dengan ayat Allah Azza wa Jalla yang ditafsirkan dengan ayat yang lainnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ma'arij. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu khuliqa halu'a, tercipta dalam keadaan halu'a. Halu'a ditafsirkan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat yang berikutnya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Manusia itu pada umumnya ketika menimpa kepada mereka syarr, musibah, kejelekan, petaka, jazua, mereka putus asa dari Allah Azza wa Jalla. Putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Merasa lemah. Ya. Keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza massahul khairu manua, giliran mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelapangan, manua, maka manusia itu manua, ya, bakhil, ya, menahan hartanya, tidak memberikan hak yang ada pada orang lain, yang ada di ada pada dirinya. Nah, itulah makna halu'. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Illa almusallin. Kecuali mereka orang-orang yang musallin, yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, mereka yang senantiasa terus-menerus menegakkan salat. Dan seterusnya dari sifat-sifat yang Allah sebutkan pada ayat-ayat setelahnya. Yang dengan itu maka akan selamat dari sifat jazu' dan manu'. Nah, juga ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita ayah kita Adam alaihissalam ketika turun dari surga, dari jannah Allah Azza wa Jalla, turun ke muka bumi. Maka Allah SWT mengatakan fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka ketika turun Adam dari jannah Allah Azza wa Jalla karena akibat dosa yang ia perbuat, maka Adam kemudian menerima dari Allah Azza wa Jalla, dari Rabbnya, kalimat-kalimat fataba alaihi, kemudian Allah Ta'ala memberikan maghfirah, menerima taubat dari Adam alaihissalatu wassalam. Apakah kalimat tadi, kalimat yang diterima oleh Adam dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang disebutkan dalam surat yang lain, dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-A'raf, ya. Itulah kalimat yang diterima oleh Adam alaihissalatu wassalam, yang dengannya, dengan taufik Allah Azza wa Jalla, ia mengucapkan kalimat-kalimat tadi dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala kemudian menerima tobatnya, sehingga keadaan Adam setelah dia bertobat lebih baik daripada keadaan dia sebelum dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah mendzalimi jiwa kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, maka jika engkau tidak memberikan maghfirah dan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Itulah kalimat yang terus diusapkan oleh Adam, sehingga dengan itu Allah Ta'ala memberikan taubat kepada dia alaihissalam. Contoh berikutnya dalam surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidhatur rafi'ah, sampai pada ayat wa kuntum azwajan salasa, ketika terjadi hari kiamat, jadilah kalian azwajan salasa, kalian manusia semuanya akan tergolong, akan terbagi-bagi menjadi tiga golongan. Wa kuntum azwajan salasa, jadilah kalian tiga golongan. Maka Allah Subhanahu wa taala menafsirkan tiga golongan tersebut yang manusia akan dikelompokkan ke dalamnya pada hari kiamat nanti. Allah sebutkan penafsirannya dalam ayat yang berikutnya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Tiga golongan itu adalah ashabul maimanah wa ashabul mash'amah wa ashabu, dan kemudian as-sabiqun, ya. As-sabiqun. Yang pertama adalah ashabul maimanah, yang kedua adalah ashabul mash'amah, yang ketiga adalah as-sabiqun. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka secara rinci, ya, tentang golongan ashabul yamin, as-sabiqun, ya, atau as-sabiqun terlebih dahulu, kemudian yang kedua ashabul yamin, dan yang kedua ashabu al-mash'amah, ashabu shimal. Nah, ini beberapa contoh ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dan bila kita ingin lebih banyak mendapatkan contoh-contoh penafsiran Al-Quran dengan yang lain, dengan ayat yang lain, maka kita membaca tafsir Al-Imam Syunqiti rahimahullah ta'ala Abdu'ul Bayan, di mana beliau menafsirkan atau menukilkan, menyebutkan tafsir ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jal pada tempat yang lain. Itulah a'la anwa'it tafsir, ya. Setinggi-tinggi penafsiran, yaitu Allah menafsirkan ayatnya, ya, dengan ayat yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan Al-Hadithis Sahih. Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan hadith yang sahih. Dan ini juga adalah perkara yang penting untuk kita pahami, karena Rasul alaihissalatu wassalam adalah a'lamun nas bimuradillahi min ghairihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu terhadap apa yang Allah kehendaki dibandingkan dengan selain beliau. Semua manusia, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling tahu tentang muradillah, tentang apa yang Allah kehendaki dari ayat-ayatnya. Dan Allah Ta'ala mengatakan tentang ucapan Nabi SAW, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah beliau, tidaklah dia, Nabi SAW itu yantiq, berucap anil hawa, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang ia ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad anzalahu Allahu alaihi liyubayyinahu linnas, dan Allah Taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk beliau jelaskan kepada umat manusia. Sebagaimana dalam firman Allah, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilayka adh-dhikra, dan kami turunkan kepadamu adh-dhikra, Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berpikir atau memahami, ya, memahami Al-Qur'an tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih rawahu Abu Dawud, ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi oleh Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Ya, al-hadis as-sahih itu juga datang dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah wahyu. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka berikut ini kita akan sebutkan beberapa contoh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah oleh kalian semua. Lahum, menghadapi mereka, musuh-musuh kalian. Mastata'tum, apa yang kalian mampu. Min quwwah, dari kekuatan. Persiapkanlah kekuatan oleh kalian semua. Apa yang kalian mampu untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadisnya yang sahih menjelaskan kepada kita makna al-quwwah yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempersiapkannya menghadapi musuh-musuh kita. Kata Nabi dalam riwayat beliau dalam sahih Muslim, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Beliau mengusapkannya sebanyak 3 kali menjelaskan tentang makna quwwah dalam surat ini Al-Anfal ayat 60. Kata Nabi, al-quwwah yang dimaksudkan dengan quwwah adalah ar-ramyu, itu lontaran panah ya, atau lontaran lemparan ya. Ar-ramyu ya, yakni lemparan panah. Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa al-quwwah ditafsirkan dengan ar-ramyu, yaitu lemparan panah, bidikan panah. Mengapa demikian? Wa in kanat al-quwwah tadhhar bi i'dadi ghairihi min al-alat. Sementara kekuatan itu juga nampak ya, pada alat-alat peperangan yang lain. Namun Nabi SAW menafsirkan secara khusus al-quwwah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayatnya itu adalah ar-ramyu, adalah panah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, karena ar-ramyu, panah itu asyaddu nikayatan lil adu, ya, yakni kekuatan untuk menghancurkan musuh itu lebih dahsyat dibandingkan dengan senjata yang lainnya. Wa ashalu mu'nah, dan ringan dibawa, mudah dibawa, ya. Li'annahu qad yarmi ra'sa al-katibah fayahab fayanhazimu man khalfahu. Dengan satu anak panah ya, bila dibidik oleh ahlinya bisa saja mengenai ya, bisa mengenai atau melukai yakni pimpinan pasukan, satu kompi kepalanya atau pimpinannya bisa dibidik dengan satu anak panah ya. Dengan itu gentarlah ya, semua pasukan ya, dengan satu tusukan anak panah yang menimpa ya, komandan pasukan musuh ya, bisa melemahkan kekuatan seluruh anak buah pasukan tersebut ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi menjelaskan kenapa Rasulullah SAW memberikan tafsiran al-quwwah itu dengan ar-ramyu secara khusus. Aqul, kata Syekh Jamil Zain rahimahullah, hatta al-ana, di masa sekarang ini pun alatul harbil hadithah, alat-alat peperangan yang canggih ya, yatawakaf maf'uluha ala ar-ramy ya, juga ternyata dioperasikan dengan asas tadi, lontaran ya, melontarkan peluru, melontarkan munisi. Nah, ya, yani bergantung pada apa? Bidikan dan ya, lontaran. Idzalika, oleh karena itulah ya, secara khusus Nabi SAW menghasung kaum muslimin, terutama para pemuda, untuk mereka berlatih ya, memanah, berlatih menembak, dan yang semisalnya dari alat-alat apa namanya, perlindungan diri ya. Nah, walaitahum ta'allamuhu, dan sungguh ya, semestinya bagi mereka para syabab muslimin untuk menggemari ya, menggemari ya, bidang ini ya, yakni latihan membidik, memanah ya, ma'asibahah, demikian pula bersamaan dengan berlatih memanah, berlatih menembak ya, diiringi dengan berlatih berenang, sibah, badalan min ta'allumihim baqiyatal al'ab ya, menggantikan posisi permainan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan muslimin yang justru ya, melalaikan mereka atau menyibukkan mereka dari hal yang lebih penting. Kalau sekiranya mereka syababul muslimin ya, kaum muslimin lebih menggemari olahraga yang dihasung oleh Rasulullah SAW ya, seperti ini as-sibahah war-rimayah ya, ya, berenang dan juga membidik atau memanah ya. Nabi SAW pernah melewati sejumlah para sahabat dari Bani Aslam yang mereka sedang bermain anak panah. Maka Nabi SAW sangat gembira melihat ya, mereka sedang bermain ya, anak panah. Beliau menghasung para sahabat untuk terus melakukan kegiatan tersebut. Irmu Bani Ismail, teruslah kalian memanah wahai Bani Ismail, teruslah kalian memanah wahai Bani Ismail, fa inna abakum kana ramia, sungguh kakek kalian dahulu adalah seorang pemanah, pemanah yang sangat jitu ya. Irmu wa ana ma'a bani fulan, bidiklah anak panah kalian, lesatkanlah anak panah kalian, sungguh aku akan bersama Bani Fulan, saya akan berpihak pada Bani Fulan. Jadi nampaknya ini sedang apa, yakni bertarung dalam bentuk permainan antara dua kubu ya, Bani Fulan dan Bani Fulan saling melesatkan anak panah mereka. Maka Rasulullah mengatakan, irmu, lentarkanlah anak panah kalian, anak panah kalian, dan aku akan berpihak kepada salah satu dari kalian di Bani Fulan. Maka kata perawi, fa'amsaka ahadul fariqain ya, maka satu pihak yang menjadi apa, lawan dari kubu yang di sana ada Rasulullah SAW, mereka akhirnya tidak mau mengangkat anak panah mereka, busur-busur anak busur mereka di yakni tidak mereka fungsikan, yakni mereka menahan diri untuk memanah dan mengatakan ma'alakum la termun. Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak memanah padahal aku sudah memerintah kalian untuk memanah? Irmu Bani Ismail. Maka mereka mengatakan, kaifa narmi wa anta ma'ahum, ya Rasulullah, bagaimana kami akan memanah sementara engkau berada pada pihak ya, pihak musuh ya, pihak ya, Bani Fulan ya. Maka kita tidak akan memanah sementara engkau ada berada di hadapan kami. Maka Rasulullah mengatakan, irmu wa ana ma'akum kullikum, sudah, lemparkanlah oleh kalian anak panah kalian, anak panah kalian, aku bersama kalian semua, aku bersama kalian semua. Intinya hadis ini menunjukkan kegembiraan Rasulullah SAW dan bagaimana beliau memberikan semangat kepada para sahabat untuk berlatih ya, terus berlatih menggunakan anak panah. Ini contoh dari penafsiran Al-Quran, ayat Al-Quran dengan hadis yang sahih. Al-Quwah ditafsirkan dengan Ar-Rimayah. Nah, contoh yang berikutnya, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-husna akan mendapatkan husna, mendapatkan jannah Allah. Al-husna wa ziyadah, dan juga mendapatkan tambahan. Ziyadah akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, maka Nabi SAW menafsirkan kalimat ziyadah dalam surat Yunus ayat 26 ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna wa ziyadah, ditafsirkan dengan an-nadharu, kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. An-nadhar ila wajhillah al-karim, kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, itulah ziyadah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan setelah mereka mendapatkan kenikmatan jannah. Nabi mengatakan fayukshaful hijab, maka disingkaplah hijab yang sebelumnya menutupi pandangan mata-mata ahlu jannah dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama u'tu syai'an, ketika tersingkap hijab tadi dan tampak wajah Allah azza wajal, mereka memandang wajah Allah azza wajal, maka ma u'tu syai'an ahabba ilaihim min an-nadhar ila rabbihim, maka ternyata tidak ada sesuatu yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan apa yang telah mereka nikmati sebelum itu dari kenikmatan-kenikmatan jannah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Nabi mengatakan atau membacakan ayat tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan surga, jannah, al-husna wa ziyadah, dan ziyadah yaitu memandang kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa mithalun akhar, contoh yang lainnya adalah dalam surat Al-Qalam. Allah mengatakan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari ketika disingkapkan betis, wa yud'auna ila as-sujud, dan mereka diajak, diseru untuk bersujud, fala yastati'un, ternyata mereka tidak bisa bersujud. Nah, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir, dalam sahih beliau mengatakan bahwa tafsir ayat ini, maka Rasulullah SAW mengatakan yakshifu rabbuna an saqih, ya. Menafsirkan ayat ini Rasul menjelaskan yakshifu rabbuna an saqih, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyingkap, ya, menyingkap saqihi, betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Ketika Allah menyingkapkan betisnya, menampakkan betisnya, maka bersujudlah kepada Allah azza wa jalla setiap orang yang beriman, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Mu'minin wa mu'minah, semuanya bersujud kepada Allah SWT ketika yakshifu saqah, yakshifu an saqih. ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. Tersisalah orang-orang yang dahulu ketika mereka di dunia bersujud kepada Allah azza wa jal riaan, dalam keadaan riya, bukan karena Allah azza wa jal namun ingin dilihat manusia, sum'atan atau ingin didengar oleh manusia, fayadhhabu liyasjud, mereka berupaya untuk bersujud ketika Allah menyingkapkan betisnya. Fayauda dhahruh, tiba-tiba punggungnya, ya, menjadi satu sendi, yakni tidak bisa ditekuk, tidak bisa dibungkukkan, tidak bisa mereka melakukan sujud sebagaimana kaum mukminin dan mukminat bersujud kepada Allah azza wajalla. Nah, orang-orang kafir jelas tidak bisa bersujud kepada Allah azza wajalla ketika mereka di dunia tidak mau bersujud kepada Allah azza wajalla. Adapun orang-orang yang sujudnya bukan karena Allah, ternyata Allah Ta'ala kemudian jadikan badan mereka kaku, tidak bisa bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kaum mukminin dan mukminah semuanya bersujud kepada Allah, tatkala yukshafu an saqih, ketika disingkapkan betis. Nah, ayat ini ikhwati fillah rahimakumullah, ya, menjelaskan atau dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang disingkapkan itu adalah betisnya Allah Azza wa Jalla, bukan betisnya manusia. Ya, karena yang di sini dengan jelas ini Allah Rasulullah mengatakan bahwa Allah lah yang menyingkapkan betisnya, memperlihatkan betisnya. Wala yalzam minhu tashbih wala tajsim, dan tentunya kita pun meyakini bahwa penyebutan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidaklah melazimkan bahwa itu adalah penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ketika Allah Ta'ala disebut sifatnya bahwa Allah itu melihat, tentu melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Allah Maha mendengar, maka mendengarnya Allah juga tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Ketika Allah disebutkan memiliki sifat, ya, memiliki tangan, maka tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ya, yuthbitun, mereka menetapkan untuk Allah Azza wa Jal semua sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya. Ya. Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki pendengaran, penglihatan, Allah memiliki saq, ya, betis, jari jemari, Allah juga memiliki qadam, yakni kaki, telapak kaki. Tentunya kita meyakini bahwasanya apa yang disebutkan dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu yaliqu bijalalih, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak mengetahui bagaimana kaifiahnya, seperti apa. Tidak perlu kita, tidak boleh kita membayangkan bagaimana kaifiah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, atas kita mengimaninya dan meyakini bahwasanya hakikat dari sifat-sifat Allah itu adalah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sedikit pun sesuatu pun yang seperti dan semisal Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, terakhir kita akan sebutkan tentang mauqif al-hadis min al-Qur'an, kedudukan hadis terhadap Al-Qur'an. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya beberapa ayat ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya. Tentang ar-ramyu yang menafsirkan makna quwwah. Ya. Kemudian as-saq yang juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, betis yang dimaksud Allah, betisnya Allah Azza wa Jalla. Az-ziyadah juga ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Maka yang terakhir kita akan sebutkan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam risalah beliau rahimahullah, Syekh Jamil Jaini mengatakan bahwasanya hadis qad yakun muwafiqan lima jaa fil Qur'anul Karim. Ya. Terkadang lafadznya itu sesuai dengan lafadz-lafadz dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Misalkan sama-sama memerintahkan untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, ya, bersiam pada bulan Ramadan, menunaikan haji, juga melarang dari hal-hal yang juga disebutkan larangannya dalam Al-Qur'anul Karim. Larangan dari perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla, larangan dari perbuatan bersaksi dengan kedustaan, ya, larangan dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, ya. Demikian pula perintah untuk berjihad, ini semuanya disebutkan dalam hadis sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Lafaz-lafaznya sesuai dengan lafaz-lafaz atau kandungan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka ini adalah penguat, ya, memperkuat apa yang sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang kedua, hadis menyebutkan penjelasan, ya, perincian sesuatu yang disebutkan secara mujmal dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ketika Allah menyebutkan tentang perintah menegakkan sholat, maka keterangan yang lebih rinci tentang pelaksanaan sholat itu disebutkan dalam hadis tentang mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu shalah. Itu tidak ada dalam Al-Qur'an secara rinci. Disebutkan dalam hadis dengan rinci. Wa adadu raka'atiha, tentang jumlah-jumlah rakaatnya. Wa bayanu maqadir zakah wa awqatiha, tentang ukuran-ukuran zakat dan juga waktu-waktunya. Wal amwalu allati tuzakka, dan juga harta apa saja yang kemudian harus dizakati. Itu semuanya rinciannya datang dalam hadis. Wa kadzalika ahkamus shaum, demikian pula hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan puasa Ramadan atau puasa secara umum, manasikul haji. Itu semuanya disebutkan secara umum dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian datang rinciannya dalam al-hadis. Ini yang kedua. Jadi Al-Quran merupakan mubayyin, ya, menjelaskan dan merinci apa yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, dengan global. Ya. Yang ketiga, an ya'tiya al-hadith musbitan li hukmin sakata anhu al-Quran. Disebutkan hadith atau ada dalam hadith, ya, sesuatu yang menetapkan hukum-hukum yang Al-Quran yakni mendiamkannya, ya. Dalam Al-Quran tidak disebutkan hal itu, ya, namun kemudian ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Katahrimil jam' bainal mar'ah wa ammatiha, ya. Misalkan contohnya adalah keharaman untuk mengumpulkan, ya, dalam satu keluarga, ya, seorang suami beristri dengan dua orang wanita yang ada hubungan yang satu adalah bibinya, ya, dari perempuan yang menjadi istri yang satunya, ya. Dalam Al-Quran disebutkan larangan untuk mengumpulkan dua saudari, ya, dalam satu keluarga, ya. Artinya seorang tidak boleh menikahi seorang wanita, kemudian ketika ini poligami atau bertaajud, dia mengambil wanita yang kedua adalah saudari dari wanita yang pertama yang menjadi istri. Ini tidak boleh. Maka juga disebutkan dalam hadis lebih daripada itu, termasuk yang dilarang adalah mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya, ya. Tidak boleh seorang laki-laki, ya, yakni bertaajud dengan salah satu adalah wanita yang menjadi bibi dari istri yang kedua, atau khalahnya, ammah ataupun khalah, semuanya tidak boleh dikumpulkan dengan keponakannya, ya. Kemudian juga aklu kulli dhinabin minas siba, juga larangan atau keharaman untuk memakan setiap binatang-binatang yang memiliki, ya, taring, ya, dari binatang buas, atau larangan memakan burung-burung buas yang memiliki cakar, ya, yang dengan cakarnya dia yakni memangsa hewan lain. Ini beberapa contoh hukum-hukum yang ditetapkan dalam hadis yang Al-Qur'an tidak menetapkannya. Maka semuanya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ya. Semuanya harus kita imani, ya, dan semuanya adalah perkara yang harus kita terima. Ya. Wa ghairi dhalika min al-ahkam allati syara'at bisunnah wahdaha, dan contoh-contoh yang lainnya, hukum-hukum yang ditetapkan secara khusus dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam hadis yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah, demikianlah kajian yang bisa kita sampaikan dan bisa kita pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil faedahnya terkait dengan thariqah atau bagaimana kita memahami Al-Quran. Nah, dan masih ada beberapa hal yang mudah-mudahan bisa kita lengkapkan, kita sempurnakan pembahasannya, ya, menafsirkan Al-Quran dengan aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in, dan juga memahaminya dengan kaidah al-arabiyah. والله المصاب فجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك